Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca dan mentala'ah nasihati linnisa karya Ummu Abdillah Al-Wadi'iyah hafizahallahu ta'ala. Kita masih di pembahasan tentang masalah di antara penyakit lisan adalah menyebarkan rahasia. Ya, wa ya disampaikan oleh penulis, wa idza wa'adat, jika seorang muslimah berjanji bahasanya dia akan menyembunyikan rahasia, summa abshathu, kemudian dia menyebarkannya, tu'atu athimatan, maka dia tergolong wanita yang berbuat dosa. Wallahu yaqul, Allah Ta'ala berfirman, wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum, laksanakanlah janji-janji kalian, ya, idza ahadtum, jika kalian membuat janji. Demikian di surat An-Nahl ayat yang ke-91. Coba kita cek tafsir ayat ini di Al-Mukhtasar fi Tafsir. Apa yang dimaksud dengan ahdillahi? Janji pada Allah. Di Al-Mukhtasar fi Tafsir dijelaskan tentang makna bi'ahdillah, dan laksanakanlah semua janji yang kalian janjikan kepada Allah. Perjanjian yang kalian janjikan kepada Allah. Perjanjian kepada Allah itu nadar. Ya. Aw ahadtumun nasa alaihi. Atau janji-janji perjanjian kalian dengan manusia atau orang lain. Ini. Ya. Maka di sini ahdillah itu dimaknai dengan dua makna. Yang pertama adalah janji seorang manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu berbagai nazar. Kemudian yang kedua termasuk ahdillah adalah janji orang atau perjanjian seseorang dengan yang lainnya. Boleh jadi itu ya, perjanjian kerja, perjanjian pernikahan, perjanjian antar negara, demikian juga dalam konteks yang tadi kita baca di nasihati linnisa, termasuk dalam perjanjian di sini adalah janji seorang untuk menyimpan rahasia. Demikian juga di antara termasuk kemudian janji untuk menyimpan rahasia adalah sejumlah kode etik dalam profesi tertentu, misalnya profesi dokter punya kode etik untuk menyimpan rahasia, yaitu data pasien, termasuk juga kemudian kode etik misalnya psikolog, maka dia bersumpah jika ada dan berjanji jika ada kemudian pihak yang kemudian curhat dan menyampaikan masalahnya, maka dia tidak akan cerita-ceritakan rahasia orang yang konsultasi kepadanya kepada orang lain. Ya, bisa jadi orang lain ini termasuk diantaranya adalah istri atau suaminya sendiri. Nah, kemudian kembali ke buku. Maka orang yang berjanji untuk tidak menyebarkan rahasia lantas menyebarkannya, maka ada pada dirinya khoslatun min khisalil munafiqin, salah satu dari sifat orang munafik, sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abu Hurairah radallahu anhu, Nabi katakan ayatul munafiqi thalathun, tanda orang munafik itu ada tiga, jika dia berbicara dia bohong. Kemudian yang ini yang berkaitan dengan konteks kita, wa idza wa'ada, dan jika dia berjanji, salah satunya adalah berjanji untuk tidak menyebarkan rahasia, akhlafa dia menyelisihi janjinya. Dengan bukti malah menyebarkan rahasia tersebut kepada orang lain. Dan yang ketiga, dan jika diberi amanah, khianat terhadap amanah. Dan adalah para pendahulu kita yang saleh, mereka antusias untuk menyimpan rahasia dan tidak menyebar luaskannya. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan Nabi SAW membisikkan kepada Fatimah bisyain sesuatu. Mendengar bisikan ini, Fatimah menangis sejadi-jadinya. Kemudian Nabi membisikkan pada Fatimah sesuatu yang lainnya, yang kedua. Mendengar bisikan dari Nabi, Fatimah tertawa atau tersenyum. Dhahikat dalam bahasa Arab itu bisa maknanya tersenyum, bisa maknanya tertawa. Ibunda Aisyah mengatakan tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri, maka kutanyai Fatimah. Dan kutanyakan, faqala, jawaban Fatimah, aku tidak akan menyebarkan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat, qalat Aisyah, tu Aisyah mengatakan, ini berarti beliau semangat sekali ingin tahu itu ya. Sehingga tidak lupa kalau untuk menanyakan kembali apa sebenarnya bisikan Nabi kepada Fatimah. Azamtu alaiki. Aku bertekad padamu di hadapanmu. Lima. Hadastini. Untuk apa yang engkau ceritakan kepadaku. Apa sih sebenarnya yang dikatakan oleh Rasulullah kepadamu? Fatimah mengatakan, kalau saat ini fana'am, maka bisa. Amma hina sarani, roknya di tasjid, sarani fil maratil ula, adapun saat Nabi membisikkan pada aku di kali yang pertama, maka Nabi mengkabarkan pada aku bahasanya, Jibril itu biasanya menyetorkan Al-Quran kepada Nabi dalam setiap tahunnya hanya sekali. Namun di tahun ini Jibril menyetorkan Al-Quran Al-Ana di tahun ini marotaini sebanyak dua kali. Wa inilah ara, maka aku tidaklah berpandangan bahasanya ajalku ila qataroba, kecuali telah dekat. Maka aku pun menangis. Kemudian Nabi membisikkan pada aku bisikan yang kedua dengan Nabi katakan, wahai Fatimah, apakah engkau tidak ridha engkau menjadi sayyidah yang paling mulia dari wanita-wanita penghuni surga? Maka aku pun tertawa atau tersenyum. Mungkin tersenyum lebih tepat. Ya. Maka aku pun tersenyum. Tersenyum senang. Dalam Bukhari, dalam Sahih Bukhari dari Abdullah bin Umar, bahasanya Umar tatkala ta'ayyamat al-Habsatu, Habsa menjanda, Umar mengatakan, aku berjumpa dengan Utsman bin Affan. Kutawarkan kepada Utsman Hafsata supaya nikah dengan Hafsah. Nah, di sini dalil dibolehkannya seorang wali menawarkan wanita di bawah kewaliannya untuk dinikahi oleh orang yang saleh. Maka aku katakan pada Hafsah, jika engkau mau kunikahkan engkau dengan Hafsah binti Umar. Ya, Utsman mengatakan, sa'angduru fi amri. Ya, aku lihat-lihat dulu. Ya. Maka berlalulah beberapa malam, kemudian Utsman kembali berjumpa denganku, faqala, Utsman mengatakan, dan Utsman baru saja juga kehilangan istri karena istrinya wafat. Nampak bagiku untuk tidak menikah di hari-hari ini. Umar kemudian mengatakan, lantas aku berjumpa dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian kukatakan, jika engkau mau, wahai Abu Bakar, kunikahkan engkau dengan Hafsah putrinya Umar. Abu Bakar cuma diam saja, walam yarji ilayya syai'an, dan tidak menjawab. Yarji di sini artinya menjawab. Dia tidak memberikan jawaban kepadaku syai'an, atau tidak merespon padaku syai'an, kata-kata apapun. Tidak ada kata-kata apapun yang disampaikan oleh Abu Bakar. Maka kuntu alaihi aujada. Ya, aujada artinya lebih marah. Aku lebih marah kepada Abu Bakar dibandingkan Utsman. Ya, maka hal ini menunjukkan bahwasannya ya wajar ya kalau orang itu nawari serius nawari sesuatu kemudian ditolak atau kemudian tidak direspon. Itu nampaknya wajar kalau kemudian ada jengkel gitu. Marah di sini mungkin maknanya yang lebih tepat dalam bahasa Indonesia adalah jengkel. Jadi Umar itu jengkel kepada Utsman karena tidak mau. Ya, dan jengkel kepada Abu Bakar karena cuma diem saja. Nah, jengkelnya Umar kepada Abu Bakar itu lebih besar daripada jengkelnya Umar kepada Utsman. Ya, karena kalau terang-terangan menolak kan jelas. Kalau cuma diem saja tidak merespon, nah ini sangat multitafsir apa yang dimaksudkan dan diinginkan. Fala bithat layali, maka berlalulah beberapa malam. Ternyata Nabi SAW melamar Hafsah. Lantas kunikahkan Hafsah dengan Nabi. Setelah Hafsah nikah dengan Nabi, Abu Bakar berjumpa denganku dan mengatakan, boleh jadi engkau marah kepadaku, yaitu jengkel, sebel kepadaku ketika engkau tawarkan padaku Hafsah dan aku tidak merespon, memberikan respon padamu dengan kata-kata apapun. Maka aku katakan, na'am ya, aku jengkel. Kala maka Abu Bakar mengatakan, sesungguhnya tidak ada yang menghalangiku untuk memberikan respon kepadamu dalam apa yang kau tawarkan kepada aku, kecuali dikarenakan aku mengetahui bahasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dakarwaha, menyebut-nyebut Hafsah. Jadi ada, kalau bahasa Jawanya, rasan-rasan. Pingin melamar Hafsah. Dan aku tidak mau menyebarkan rahasia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi rasan-rasannya hanya kepada Abu Bakar. Ini menunjukkan kedekatan Nabi dengan Abu Bakar. Rasan-rasan atau nyebut-nyebut gimana nikah dengan Hafsah ataukah tidak, itu disampaikan kepada Abu Bakar. Maka ini rahasia. Ini rahasia dan Abu Bakar mengatakan, aku tidak ingin menyebarkan rahasia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walau tahukah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seandainya Nabi meninggalkan Hafsah, enggak jadi nikah dengan Hafsah, la qabil tuha, niscaya aku terima tawaran untuk menikah dengan Hafsah. Ya, maka sisi pendalilannya adalah di sini, bagaimana semangat Abu Bakar untuk menyimpan rahasia Nabi. Ya, lebih baik menyimpan rahasia Nabi daripada maka dapat marahnya Umar, jengkelnya Umar karena cuma diem saja. Karena Abu Bakar itu berada di antara dua pilihan. Sebenarnya kalau Nabi tidak jadi, mau nikah dengan Hafsah. Maka susah Abu Bakar ini. Kalau beliau mengatakan menolak, padahal beliau mau. Mau dengan catatan Nabi tidak jadi. Tapi kalau mengatakan kepada Umar, Nabi ada rencana loh menikahi Hafsah, nah ini menyebarkan rahasia. Di satu sisi Abu Bakar itu mau menikah dengan Hafsah, mau menerima tawaran untuk menikahi Hafsah, di sisi yang lain tidak ingin menyebarkan rahasia Nabi. Sehingga pilihan yang tepat menurut Abu Bakar, supaya tetap ada peluang bisa menerima tawaran nikah dengan Hafsah adalah diam. Namun dengan diam, Umar marah, bahkan lebih marah kepada Abu Bakar daripada kepada Utsman. Di sini kita jumpai bagaimanakah semangat sahabat untuk menyimpan satu rahasia. Dalam Sahih Muslim dari Thabit, yaitu Thabit Al-Bunani, muridnya Anas, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Anas mengatakan, "Ata alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangiku pada saat aku sedang main bersama Ghilman dengan anak-anak kecil. Fasallama alaina." Nabi mengucapkan salam kepada kami. Ya, ini dalil bolehnya mengucapkan salam pada anak-anak kecil. Lantas Nabi mengutusku untuk satu keperluan. Ini nampaknya keperluan berkenaan dengan istri beliau. Fa'abta'at alaiya ummi. Maka ibuku menganggap kepulanganku ke rumah itu telat. Ya, Anas pulangnya jadinya telat. Falam majik tupat kata kala aku datang pulang dan ini telat. Maka ibu bertanya. Yaitu Ummu Sulaim bertanya kepada Anas, "Ma habasaka?" Apa yang menghalangimu sehingga pulangnya telat? Ya, maka di sini kita jumpai contoh pendidikan anak yang baik. Jadi Ummu Sulaim ketika anaknya telat pulang itu klarifikasi terlebih dahulu. Tidak langsung kemudian memarahi Anas. Ini jam segini baru pulang. Ya, tidak demikian. Namun ditanyai dulu punya udzur apa, punya alasan apa sehingga pulangnya telat. Akhirnya, ya, maka Anas pun menjawab, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengutusku untuk satu keperluan. Musulaim kemudian mengatakan, apa keperluan Nabi? Anas mengatakan, inna hasirun, itu rahasia. Maka ketika sesuatu itu rahasia, maka jangan katakan pada siapapun, meskipun pada ibu sendiri. Bayangkan. Maka jangan sampaikan, jangan bocorkan, meskipun pada ibu sendiri. Ini di sini kita jumpai semangat Anas untuk menjaga rahasia Nabi dan menjaga rahasia secara umum. Kemudian di sini kita jumpai pendidikan seorang ibu kepada anaknya untuk memiliki akhlak mulia menyimpan rahasia. Qalat Ummu Sulaim mengatakan, jangan bocorkan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada siapapun. Dan ini karena rahasia Rasulullah ini berbeda dengan kasusnya Fatimah. Tidak ada bedanya antara setelah Nabi wafat dan sebelum Nabi wafat. Maka Anas mengatakan, wallahi demi Allah, seandainya aku bocorkan rahasia tersebut kepada seseorang, niscaya aku akan sampaikan kepadamu, wahai Thabit, wahai muridnya itu Thabit Al-Bunani. Ya, maka di sini kita jumpai satu keteladanan yang luar biasa. Keteladanan seorang anak yang menyimpan rahasia orang lain dan tidak dia bocorkan pada siapapun meskipun kepada ibunya sendiri. Dan keteladanan seorang ibu yang menanamkan akhlak mulia menyimpan rahasia sebagaimana Ummu Sulaim. Ya, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, sebagian ulama menjelaskan ka'annaha dasira, kayak-kayaknya rahasia ini berkaitan dengan istri Nabi. Bukan berkenaan dengan ilmu. Wa illa falau kana minal ilmi, seandainya rahasia tersebut bagian dari ilmu, maka tidak boleh bagi Anas untuk menyimpannya. Ya, intah sekian kutipan dari Fathul Bari. Jadi minimal setelah Nabi wafat, Anas menyampaikannya. Ternyata setelah Nabi wafat, Anas pun tidak menyampaikannya kepada murid dekatnya, Thabit Al-Bunani, maka ini menunjukkan bahwasannya rahasia tersebut tidak berkenaan dengan ilmu agama. Maka dalil-dalil ini menunjukkan seberapa jauh antusias mereka, para pendahulu kita yang soleh dalam menyimpan rahasia. Al-Hafidz Ibnu Hajar di Fathul Bari mengatakan, mengutip perkataan Ibnu Battal, alladzi alaihi alul ilmi, yang menjadi pendapat para ulama, satu rahasia la yubahu bihi, tidak boleh disampaikan. Idza kana ala sahibi minhu madarah. Jika ada madarat pada pemilik rahasia minhu karenanya. Wa aktsaruhum yaqulu, sedangkan mayoritas ulama mengatakan anau idza mata la yalzam min kitmanihi. Jika pemilik rahasia itu sudah meninggal dunia, maka tidak ada keharusan untuk tetap menyimpan rahasianya. Maka la yalzamu fi hayatihi, sesuatu sebagaimana satu hal yang harus disimpan ketika ketika orangnya masih hidup. Ila ayakun alihi fi ghadadatin. Kecuali ayakun alihi, kecuali jika kemudian orang tersebut itu mendapatkan ghadadah. Ya, ghadadah artinya aib. Ini satu hal yang itu akan jadi aib baginya. Ini maka berkenaan dengan masalah menyimpan rahasia, kita jumpai di sini pendapat mayoritas para ulama. Ya, pendapat mayoritas para ulama, rahasia itu yang namanya rahasia seseorang itu dibedakan antara orangnya masih hidup ataukah tidak. Kalau orangnya sudah meninggal dunia, rahasia tersebut boleh di hal-hal yang bersifat rahasia itu boleh diceritakan. Apalagi jika di dalamnya terdapat pelajaran. Misalnya ada seorang yang punya amal sembunyi sedekah sembunyi-sembunyi. Ya, kemudian kita memergoinya melakukan sedekah sembunyi-sembunyi tersebut. Kemudian dia mengatakan, jangan ceritakan dan katakan ini kepada siapapun. Maka setelah beliau meninggal dunia, rahasia semacam ini boleh diceritakan. Tidak lagi wajib disimpan. Sebagaimana wajib disimpan ketika beliau masih hidup. Kecuali jika rahasia tersebut, jika diceritakan, itu akan jadi aib. Khododoh akan jadi aib bagi orangnya. Maka tidak boleh diceritakan. Jadi kalau rahasianya itu misalnya kepergok maksiat. Maka ada orang yang maksiat sembunyi-sembunyi, kemudian kita memergokinya. Kemudian dia mengatakan, tolong simpan rahasia saya ini. Tolong tutupi aibku, semoga Allah menutupi aib aibmu dan aib kita semua. Maka setelah meninggal dunia, ya, tetap tidak boleh diceritakan karena ini akan jadi aib bagi orang tersebut. Jadi kalau semisal rahasia karena punya amal sembunyi-sembunyi, sedekah sembunyi-sembunyi atau yang lainnya, maka setelah meninggal dunia boleh diceritakan. Kemudian sebelumnya tadi ada bisa kita katakan pendapat atau ijma' ulama yang disampaikan oleh Ibnu Battal. Ya, Ibnu Battal mengatakan, jadi alladhi alaihi ahlul ilmi, yang menjadi pendapat ahlul ilmi ini, ya, kalimat yang kesannya adalah ijma. Jadi kesepakatan para ulama bahasanya rahasia itu tidak boleh disampaikan. Ya, rahasia itu tidak boleh disampaikan idza kana ala sabi minhu madara. Ya, jika kemudian dengan menyampaikan rahasia tersebut akan menimbulkan madarat, ya, bagi pemilik rahasia. Kemudian kita jumpai, kemudian selanjutnya dikutip perkataan Al-Hafidh Ibnu Hajar. Qultu, kata Ibnu Hajar, alladhi yadharu, ini pendapat yang nampaknya lebih tepat, ini kesimpulan dari Ibnu Hajar, inkisamu dhalika ba'dal mauti, ya, bahasanya setelah mati, rahasia itu terbagi menjadi mayubahu, rahasia yang boleh disampaikan, waqad yustahabu dzikruhu, bahkan dianjurkan untuk disampaikan meskipun pemilik rahasia tidak menyukainya. Semacam ka'ayakuna fi tazkiyatun lahu, semacam jika rahasia tersebut mengandung pujian bagi pemilik rahasia. Kenapa? Min karomatin, ternyata yang jadi rahasia itu adalah karomah. Ya, jadi maka karomah seseorang, maka ada seorang yang soleh, kemudian kita ketahui dia punya karomah dalam artian kejadian tertentu yang luar biasa. Kemudian kita lihat, beliau tahu kalau kita lihat, kemudian berpesan. Ya, jangan ceritakan kepada siapapun, saya tidak suka ada orang yang tahu. Ya, maka meskipun orangnya tidak senang, tidak suka, ya, maka jika orangnya ini telah meninggal dunia, boleh diceritakan. Atau itu adalah mangkibah, satu kelebihan. Ya, satu kelebihan pada sahibu siri atau semacam itu. Kemudian ada juga rahasia yang yukrahu mutlaqan. Ya, tanpa rincian, hukumnya makruh disampaikan. Kemudian waqad yahrumu, dan bisa jadi haram. Ya, jadi, maka rahasia setelah orangnya itu meninggal dunia, ada yang dibolehkan untuk diceritakan, ada yang mustahab diceritakan. Ya, contohnya adalah karomah dan kelebihan seseorang. Kemudian ada yang makruh dan ada yang haram. Wa walladhi asar ila Ibnu Battal, inilah yang diisyaratkan oleh Ibnu Battal. Kemudian bahkan ada yang kelima, waqad yajibu, dan ada rahasia yang wajib diceritakan setelah orangnya meninggal dunia. Ka'ayakuna fihi, semacam rahasia itu isinya, ma yajibu dzikruhu, yang wajib disebutkan, kahakin alaihi, semacam sesuatu yang menjadi kewajibannya mayit. Ya, dia punya kewajiban. Dan itu bersifat rahasia, namun itu kewajibannya mayit. Ka'ayu dharo bitarkil qiyami bihi, semacam ya udzur, kenapa kenapa mayit itu dulu tidak melakukan hal itu, tidak melaksanakan kewajibannya. Fayurja ba'dahu, maka diharapkan setelah beliau meninggal dunia, ida dzukira, jika disampaikan, liman yakumu bi anhu, untuk orang yang bisa menggantikannya melakukan hal itu, maka orang tersebut diharapkan ayaf ala dzalika, bisa melakukannya. Jadi, maka ini rahasia yang hukumnya wajib diceritakan setelah orangnya meninggal dunia. Masya Allah ya. Ada rincian sedemikian detailnya. Maka setelah seorang itu meninggal dunia, rahasia-rahasia tentang dirinya itu terbagi menjadi 5 macam. Ada yang mubah untuk diceritakan, ada yang mustahab untuk diceritakan, semisal karomahnya atau kelebihannya, ada yang makruh, ada yang haram, bahkan ada yang wajib untuk diceritakan. Yang wajib diceritakan adalah hal-hal yang kahakin alihi, sesuatu yang menjadi kewajibannya. Kemudian kita tahu udzur, kenapa beliau tidak melakukan kewajibannya, dan udzurnya itu rahasia. Udzurnya itu enggak langsung di ini. Tutup lagi coba, tutup terus masuk lagi. Ya, zoomnya ganti zoom biasa. Cek, suara saya recording in progress. Masuk. Cek. Ya. Yeah. Ya, tadi kutipan perkataan Ibnu Hajar, setelah itu penulis Hafizahullah Ta'ala mengatakan, wabadun nas, dan sebagian orang tidaklah tersisa baginya di dadanya rahasia. Semuanya dibongkar semua. Ini kata orang di tempat kita, ngember orangnya. Semua rahasia disampaikan. Wahada khotoon, dan ini satu kesalahan. Seorang penyair mengatakan, idza mal mar'u akhta'ahu thalathun. Jika seorang itu tidak ada pada dirinya, meleset darinya, akhta'a di sini artinya meleset. Meleset itu berarti tidak ada pada dirinya tiga hal. Fabi'u, maka jualah dia. Kalau itu budak, jual saja. Walau bikafin, meskipun harganya cuma sepenuh satu telapak tangan min romadin abu. Ini abu kayu bakar. Yaitu pertama, salamatu sadrihi. Ya, bersihnya hatinya dari iri dengki, dari permusuhan, dari kebencian. Kemudian, wal hirsu minhu. Dan hiras antusias, menginginkan kebaikan. Kemudian yang ketiga, kitmanu sarairi fil fuadi. Menyembunyikan rahasia yang ada di hati. Maka jika seorang itu tidak punya tiga hal ini, sudah dia orang yang sangat jelek. Kalau seorang itu punya budak, jual saja budaknya. Hatinya penuh dengan iri dengki, kebencian dan permusuhan, tidak punya keinginan untuk antusias untuk berbuat baik, antusiasnya adalah menyakiti, mengganggu. Demikian juga ketika tidak memiliki akhlak mulia, bisa pandai menyimpan rahasia. Al-Qahtani di mandumahnya, nuniahnya mengatakan, wahfur li sirika fi fuadika malhada. Galilah untuk rahasia yang kau miliki, galilah di hatimu malhadan, liang lahat. Galilah liang untuk di hatimu untuk menyimpan rahasia. wat finhu, kemudian pendamlah rahasia tersebut fil ahsyai. Ahsyai itu juruan. Jadi bagian dalam perut. Ayat divani, benar-benar dipendam. Inna sadiqa mal aduwi, sesungguhnya kawan mal aduwi dan musuh, kilahuma, dua-duanya, fisiri, dalam rahasia, inda ulinuha, menurut orang yang berakal, adalah saklani. Ini dua hal yang berbeda. Maka kalau musuh itu tidak menyimpan rahasia, kalau kawan itu menyimpan rahasia. Maka kawan dan musuh dua-duanya dalam masalah rahasia, menurut orang yang berakal, itu dua model yang berbeda, dua sikap yang berbeda. Kalau sama, nah ini berarti bukan kawan. Kemudian, dan di antara rahasia adalah rahasia ranjang. Maka menyebarkan rahasia istri dan sebaliknya rahasia suami, yaitu yang terjadi di antara suami istri, halal muwaqqa'ah. Muwaqqa'ah itu jima. Pada saat terjadi hubungan biologis, itu termasuk dosa besar. Sebagaimana dalam Sahih Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, inna min asyarin nasi. Sesungguhnya termasuk orang yang paling jahat, yang paling jelek di sisi Allah, manjilatan kedudukannya pada hari kiamat adalah arajul yufti, seorang suami yang yufti. Ya, yufti itu persentuhan kulit dengan kulit. Kita lihat catatan kaki. Ada kutipan perkataan Qurtubi di kitabnya Al-Mufhim. Mufhim ini syarah Sahih Muslim. Yufti itu artinya maknanya yasilu, bersambung, terhubung, yaitu terhubungnya kulit dengan kulit, persentuhan kulit dengan kulit. Dan ini adalah kinayah bahasa metafor anil jima dalam pengertian jima, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, waqad afdha ba'dukum ila ba'din, pada sebagian kalian telah bersentuhan dengan yang lainnya, yaitu jima. Siroha rahasia istri maknanya adalah nikahaha jima dengan istri. Ini, sebagaimana perkataan seorang penyair, la tangduronna jarotan inna siroha alaika haramun. Ya, janganlah engkau melihat jarotan ya, tetangga inna siroha, sesungguhnya sir di sini artinya nikah. Ya, sehingga jima dengannya, nikah di sini artinya jima. Inna siroha alaika haramun. Ya, maka jima dengan hukumnya haram. Fangkina au ta'abbada. Ya, maka berarti maka menikahlah kalian para perempuan au ta'abbada. Itu ya, maka intinya siroha di sini artinya jima. Maka nikahlah au ta'abada atau selamanya. Wa kunya bihi anin nikahi. Wa dan di bahasa metafor bi dengan sir, maka digunakan kata-kata sir an dalam pengertian an nikah jima, li annau yuf'alu fi sirri. Dikarenakan jima itu dilakukan di tempat yang sembunyi. Intah sekian kutipan. Kembali ke atas. Ya. Maka seorang laki-laki yufdi bersetubuh dengan istrinya, bersentuhan dengan istrinya, dan istrinya dia bersentuhan kulit dengan kulit dengan suaminya, kemudian laki-laki ini menyebarkan rahasia istrinya. Hasan Ani di Sepuluh Salam mengatakan hadis ini dalil haramnya seorang laki-laki menyebarkan rahasia yang terjadi antara dia dengan istrinya, min umuril wiqai, berkenaan dengan perkara-perkara jima. Wa kadzalika, demikian juga seorang istri tidak boleh baginya menyebarkan rahasia suaminya. Wa qad warada bi nasun aidan, dan berkenaan dengan hal ini juga terdapat nas hadis atau dalil khusus tentang hal ini. Ya, demikian bahasan kita. Ya, insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan masuk pada dosa lisan yang ketujuh, yaitu mencaci maki dan mencela seorang muslim tanpa alasan. Demikian, mudah-mudahan yang kita pelajari, kita baca, kita telaah menjadi ilmu yang manfaat. Allahumma alim nama yang fa'una wa fa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa aghda'an alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.